بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالشكر والرضا ونهانا عن الكفر والاعتراض على القضاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الهدى وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita haturkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu min tashabbuhir rajul bil mar'ati wal mar'ati bir rajuli fi libasin aw kalamin aw harakatin aw nahwi dzalik. Wa tarhibu min isti'mali awani dhahab wal fiddah. Ini bab menakuti tentang menyerupainya laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki pada pakaian atau perkataan atau tingkah laku gerak-gerik atau seumpama yang demikian itu. Dan bab yang kedua, menakuti daripada menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama telah sepakat bahwa diharamkan hukumnya seseorang laki-laki menyerupai perempuan, baik cara berpakaiannya, cara tutur katanya, cara berhiasnya, atau tingkah lakunya. Demikian pula sebaliknya, bahwa perempuan diharamkan menyerupai laki-laki, baik cara berpakaian, berkata-kata, atau gerak-gerik, atau seumpama yang demikian itu. Yang dimaksudkan di dalam menyerupai itu adalah menyengaja menyerupai perempuan dengan berpakaian pakaian yang khusus untuk perempuan. Kayak sarung, tapi itu ada khusus yang dipakai oleh perempuan. Nah, seorang laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian itu karena akibatnya menyerupai perempuan. Demikian pula baju, baju dastar itu khusus untuk bini-bini. Kada ada laki-laki nang berdastar. Nah, bagi laki-laki memakai itu hukumnya diharamkan karena itu menyerupai perempuan dalam cara berpakaian. berhias, memakai gelang umpamanya. Ada gelang yang bisa dipakai untuk laki-laki, itu kada jadi masalah, seperti gelang bahar. Adalah kita melihat bini-bini begalang bahar, kadada. Itu yang ada cuma laki-laki. Nah itu kada jadi soal, karena kada menyerupai perempuan. Tapi kalau gelang yang dipakai itu adalah gelang yang putungannya khusus biasanya untuk perempuan, nah itu yang diharamkan laki-laki ini memakainya. Kalung sama anting bunil. Bunil itu adalah khusus untuk perempuan. Kalau ada laki-laki yang memakai bunil, walaupun bunilnya terbuat dari perak, walaupun bunilnya terbuat daripada besi, kada emas, tetap tidak boleh atau diharamkan. Karena bebunil itu adalah ciri khasnya perempuan. Laki-laki yang bebunil itu laki-laki yang hendak jadi bini-bini. Itu contoh pakaian. Para muhibbin rahimakumullah, rambut panjang, rambut gondrong itu kada dilarang dalam agama. Rambut misalnya ingat bahu laki-laki ini, itu kada apa-apa. Cuma apabila digalung macam galung bini-bini, nah itu nang kada boleh. Rambutnya panjang diikat kayak bini-bini. Lihat di belakang kayak bini-bini, sekali besisimut orangnya. Nyambil beikat rambut di belakangnya. Nah itu nang kada boleh, jaka diurainya aja. Ingat bahu rambutnya kada jadi soal. Kada dilarangan berambut panjang dalam agama kita. Asal jangan dibentuk atau diikat seperti mana perempuan melakukannya. Nah, apakah dosanya itu termasuk dosa yang besar atau dosa kecil? Itu pun ulama berbeda-beda pendapat. Tetapi bagaimanapun itu adalah satu dosa yang mana kita diwajibkan untuk tobat daripadanya. Dan ini dosa hanya hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kada bersangkut paut dengan makhluk Allah. Artinya tobatnya kada terlalu sulit. Cukup kita berhenti melakukan itu, cukup menyesal dan bercita-cita kada maulang lagi. Dan dalam ini bab pula adalah menakuti daripada menggunakan bejana yang terbuat dari emas pirat. Sindok dibuat dari emas atau perak, itu kada boleh dipakai, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kalau beemas bini-bini boleh aja begalang, tapi kalau bini-bini makan besinduk emas, nah kada boleh. Atau piring emas, kebanyakan bisi emas, piring aja emas umpamanya, nah kada boleh, walaupun itu perempuan. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menyerupai perempuan daripada laki-laki, dan orang-orang yang menyerupai laki-laki daripada perempuan. Bini-bini memakai pakaian yang khusus untuk laki-laki, nah kada boleh. Di dalam syarahnya disebutkan, la'ana Rasulullah al-la'nu wa tardu min rahmatillahi ta'ala. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan, orang-orang yang menyerupai laki-laki daripada perempuan. Rasulullah melaknat artinya beliau mendoakan agar orang-orang itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Mukhannas itu wa huwa ar-rajul alladhi yatashabbahu bin nisati harakatihi wa sakanatihi wa kalamihi wa ghairi dhalik. Disebut mukhannas yang dilaknat Rasulullah itu adalah laki-laki yang menyerupai dengan perempuan pada gerak dan diamnya dan perkataannya dan selain yang demikian. Cara berjalannya kayak jalan bini-bini umpamanya, walaupun sambil bagaya, walaupun sambil sandiwara, walaupun sambil main apa umpamanya drama, ada nang hakun jadi bini-bini padahal laki-laki naik, sama aja hukumnya kada boleh juga itu. Fa in kana min asghal khilqah, jika adalah dia pembawaannya, dasar ciptaannya. Orang ini mulai dalam parut sudah. Begitu lahir, si laki-laki ini membibini. Artinya kada sengaja menyerupai bini-bini. Jalannya latih-latih kayak bini-bini. Bamanya gerak-gerik tangannya kayak bini-bini. Atau orang yang dari lahir, perempuan ini kayak laki-laki. Napa alaihi ayyatakallafa biizalati dhalik, maka wajib atas dia itu berusaha memaksakan dengan menghilangkan yang demikian itu. Nah, jadi amun memang bawaan dari halus, bawaan dari azal, bawaan dari dalam parut sudah ingin angka itu, nah lalu begitu tahu hukumnya, nah ini orang mesti berusaha jangan lagi meniru nangka itu. Nah terutama ibu bapaknya, anaknya sudah ketahuannya ini umur 10 tahun si laki-laki ini, ih anakku ini banjir kayak bini-bini. Nah nang kuitan ini sudah diwajibkan untuk berusaha merubahnya supaya jadi laki-laki bujur. Jangan diselurakan bakatnya. Oh, anakku ini pina kayak bebanjiran nih. Dikursusakan Marias pengantin. Salah juru ngerennya nih tuh. Itu mah membujurakan nih tuh. Anak pina kayak bebinian. Sekolahkan sekolah bini-bini. Fa'in kana min aslil khilqah fa'alaihi ayyatakallafa bi'izalati zalik, jika adalah itu bawaan kejadiannya, maka wajib atasnya berusaha sekuat tenaganya dengan menghilangkan yang demikian itu. Nah, wa'in kana bikasdin minhu, jikalau dia sengaja, nah, sengaja aja misal main drama ditunjuknya jadi orang banjir umpamanya, atau main drama si bini-bini ditunjuk kayak laki-laki pekerjaannya atau pakaiannya. Nah, wal wajib ayyukli awayastaghfir, wajib dia itu berhenti dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa birrijal, rawahul Bukhari. Pada riwayat yang lain disebutkan melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menyerupai daripada laki-laki dengan perempuan, dan yang menyerupai dari perempuan dengan laki-laki. Hadis ini riwayat rawahul Bukhari. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi oleh para ulama, mereka berpendapat setiap perbuatan yang haram yang diancam dengan laknat maka itu berarti dosa besar. Ini kan la'ana Rasulullah, melaknat Rasulullah. Artinya Rasulullah minta kepada Allah agar orang ini jangan dirahmati. Nah, keras tuh. Maka manusia kalau sudah ada dirahmati Allah, dia akan binasa, dia akan celaka. Nah, Rasulullah mendoakan itu, melaknat. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar contohnya beliau mengatakan bahwa yang demikian itu adalah minal kabair, termasuk dosa yang besar. Lain becalak mata. Nah, becalak mata itu kalau meniru bini-bini, becalak mata itu sunnah Rasul itu. Jadi laki-laki becalak mata kada apa-apa. Namun laki-laki bepupur nak turun pada rumah, nah ini meniru bini-bini. Bepupur misal nak turun pada rumah, mun becalak mata aja kada apa-apa. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir wad-dibaj, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami daripada sutra, wa syurbi, dan minum bi'aniyati dzahab wal fiddah, dengan bejana emas dan perak. Waqala, dan beliau bersabda, hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Itu sutra, minum dengan bejana emas perak, makan dengan piring emas perak, itu untuk orang-orang kafir di dalam dunia. Sedangkan itu untuk kalian nanti pil akhirat, di akhirat. Nah, kalau di surga memang itu ada piring emas, kita makan cangkir emas, sinduknya emas, ada yang dari perak, ada yang dari permata, itu di surga. Di dalam dunia kada boleh menggunakan itu, khusus untuk emas dan perak. Amunnya piringnya pang terbuat dari berlian kada jadi masalah. Atau cangkirnya terbuat daripada yakut umpamanya, kada apa-apa juga. Karena yang dilarang itu adalah emas dan perak. At-tarhibu min itlaqin nazar wa min al-khalwati bil ajnabiyyati wa min an-nazar ila al-amr bil hasan li ghairi hajatin syar'iyyah. Ini bab yang selanjutnya adalah menakuti daripada melepaskan pandangan, artinya kada mengendalikan mata sehingga mata bebas melihat apa yang dia mau. Nah, itu kada boleh. Mata ini mesti dikendalikan, karena ada macam-macam yang kita dilarang melihatnya, ada yang kita dimakruhkan melihatnya. Jadi mesti mata itu dikendalikan, kada kawa dilepas. Wa minal khalwati bil ajnabiyyah, dan daripada berduaan dengan perempuan lain, dan daripada memandang kepada amradil hasan, laki-laki yang bagus, yang muda, li ghairi hajatin syar'iyyah, tanpa ada hajat yang dibenarkan syariat. Qala Allahu ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan wahai Rasul, bagi orang yang beriman, hendaklah mereka itu menjaga daripada penglihatan atau mata mereka, dan menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengabarkan dengan apa yang dia perbuat, yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakan pula wahai Rasul kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaknya mereka pun juga mengendalikan matanya dan menjaga kemaluannya. Al-ayat. Wa qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita seluruhnya nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Wa qala ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila kalian bertanya kepada istri Rasulullah, maka bertanyalah kepada mereka di belakang dinding. Ini orang sahabat-sahabat tuh kadang-kadang datang kepada istri Rasulullah bertakun kayak apa Nabi waktu makan, kayak apa Nabi itu waktu sidin guring, kayak apa Nabi itu waktu hendak ke dapur. Nah, jadi istri Rasulullah yang menjelaskan kepada sahabat. Nah, mereka diperintahkan Allah untuk bertanya itu memakai hijab, memakai dinding. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat. Ujar Nabi kita, aku takuti kalian daripada duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Berdiri sama aja juga, bergerumulan di pinggir kertak. Itu ujar Nabi, aku menakuti kalian. Artinya jangan dilakukan itu. Jangan duduk-dudukan di pinggir jalan. Jangan berdiri bergerumulan di pinggir jalan, jangan. Qalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Tidak ada bagi kami daripada majlis-majlis kami yang mana kami berbicara padanya. Maka kami rancak wahai Rasulullah di pinggir jalan tuh bang dudukan bepandiran. Di pinggir jalan itu kami berdirian, bergerumulan. Mengkada boleh kayak apalagi kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi, fa idza abaitum illal majlis, jikalau kamu enggan kecuali duduk, menikam jadi kadahakun, mesti hendak di pinggir jalan juga dudukan, di pinggir jalan juga berdirian, fa'atut tarika haqqah, maka berikan jalan itu haknya. Berhubung ikam diam di pinggir jalan, dudukan atau berdirian, maka kita wajib menunaikan hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa itu hak jalan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar sahabat. Qala, ujar Nabi, ghaddul basar. Amun ikam dudukan di pinggir jalan, berdirian pinggir jalan, pejamkan mata. Artinya kendalikan mata. Jangan hendak melihati orang-orang yang liwat, khususnya yang lain jenis. Ayuha bagana di pinggir jalan seharian kada apa-apa, asal kawa menahan mata. Yang kedua, waqaful adza. Jangan mengganggu orang. Kayaknya ada orang liwat. Nah, hilir mudik, orangnya jalan. Jangan sampai orang merasa terganggu dengan kita dudukan di pinggir jalan itu. Waraddus salam. Menjawab salam. Kan orang liwat memberi salam, menjawab salamnya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berbuat, memerintahkan yang baik, mencegah dari munkar. Ada yang lewat kada baka kamban, tabur, jangan lagi kada baka kamban, esok ini baka kamban lah turun. Nah, ada melihat yang bebunil lakian, itu yang bebunil lagi kena, kada boleh. Ini amun orang yang duduk di pinggir jalan, kada melihat. Melihat orang yang buka aurat, melihat orang yang macam-macam kelakuannya. Bila mana yang munkar, dia mesti menagur. Nah, empat macam ini hak jalan. Nang bila kita kawa melaksanakan empat ini, maka kita kada mengapa artinya boleh aja dudukan di pinggir jalan atau bergerumulan di pinggir jalan. Nah, cuma bila mana kita kada kawa mengendalikan mata, kada kawa menahan daripada gangguan-gangguan, nah kada boleh. Artinya diharamkan kita nongkrong di pinggir jalan itu. Muttafaq alaih wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Kada boleh jar Nabi berduaan kalian dengan perempuan. Perempuan ajnabiyah, perempuan nang bukan mahram, bukan bini. Illa ma'adzi mahramin, kecuali ada orang yang ketiga, yaitu mahramnya atau muhrimnya, jar kita. Nah, karena berduaan dengan perempuan yang ajnabiyah itu adalah merupakan bariduz zina, merupakan permulaan daripada zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Nah, berduaan itu sudah mendekati kepada zina. Muttafaq alaih. Nah, kemudian at-tarhib bil istighfar wa taubati wa iyadatil marid. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ولا نتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه